Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Wa hadha waslun li kulli makhluq. Annahu la yanfa'u wa la yadhurru wa innama an-nafi'u ad-dhar huwa Allah. Fa in fa'alta bi anna da'watuka dunillah. بأن دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإنك إذا من الظالمين أي الضارين أنفسهم بإهلاكها وهذا الظلم هو الشرك كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم فإذا كان خير الخلق لو دعا مع الله غيره لكان من الظالمين المشركين فكيف بغيره الله سبحانه وتعالى berfirman janganlah kalian meminta menyembah kepada selain Allah kepada yang tidak bisa memberikan manfaat kepada kamu dan tidak bisa memberikan mudharat kepada kamu. Wa'ala waswan li kulli makhluk, dan ada sifat bagi seluruh makhluk bahwasanya seluruh makhluk tidak bisa memberikan manfaat dan madarat kecuali dengan izin Allah. Annahu la yanfa'u wa la yadhur, sungguhnya makhluk seluruhnya tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan madarat. Wa innama nafi' ad-dar Allah azza wa jalla, yang maha memberikan manfaat dan menolak bahaya hanya Allah azza wa jalla saja, bukan yang lainnya. Fa in fa'alta, kalaulah seandainya kamu melakukan itu, menyembah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah yang mana mereka tidak bisa memberikan manfaat dan madarat kepada engkau sedikit pun. Innaka idzan minadh dhalimin, kalau begitu sesungguhnya kamu sama saja termasuk mereka, termasuk orang-orang yang zalim, adh-dharin anfusuhum bihlakiha, termasuk orang-orang yang zalimin adh-dharin, orang-orang yang membahayakan dirinya sendiri untuk dihancurkan dan dibinasakan. Wa hadza dzulm wa syirk, kezaliman ini adalah asyirk billah. Ya, karena dzulm itu bertingkat-tingkat. Yang paling besar, kezaliman yang paling besar adalah asyirk billah. Menyekutukan Allah azza wa jalla. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik adalah bentuk kezaliman yang sangat besar. Fa idza kana khairul khalq, apabila Rasulullah SAW saja makhluk yang paling mulia, lau da'ama Allah ghairah, kalaulah seandainya Rasulullah SAW, Muhammad SAW, meminta kepada selain Allah, kata Imam Sa'di rahimahullah di sini, lakana minadh-dhalimin, pasti niscaya termasuk dari orang-orang yang zalim, al-musyrikin. Fakaifa bighairih, lalu bagaimana dengan yang lain? Karena di sini domirnya apa? Wa innaka anta ya Muhammad. Fa in fa'alta, kalau kamu melakukan meminta menyembah kepada selain Allah, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim, al-musyrikin. Nah, ini saja. Nah, ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan yang lainnya? Justru lebih daripada itu. Lakana minadh-dhalimin al-musyrikin, fa kaifa bighairihi, bagaimana dengan yang lainnya? Ketika menyembah, minta kepada selain Allah, mohon kepada selain Allah, bergantung kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah azza wa jalla. Allahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah.